بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya kepada seluruh para makhluk, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Wa ma'na ya'buduni yufriduni bil ibadati. Dan makna ya'buduni mengesakanku dengan ibadah. Fal hikmatu min khalqil khalqi annahum ya'buduna Allah 'azza wa jalla mukhlishina lahuddin. Maka hikmah dari penciptaan para makhluk adalah bahwasanya mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan memurnikan agama hanya kepadanya semata. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Minhum man imtathala wa minhum man lam yamtathil. Di antara mereka ada yang melaksanakannya dan di antara mereka ada yang tidak melaksanakannya. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi. Akan tetapi hikmah dari penciptaan mereka adalah ini. Falladhi ya'budu ghairallahi mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi wa mukhalifun lil amri wasyar'i. Maka orang yang mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla menyelisihi hikmah dari penciptaan para makhluk dan menyelisihi perintah serta syariat. Wa Ibrahimu huwa abul anbiya'i alladhina ja'u min ba'dihi fa kulluhum min dhurriyyatihi. Dan Ibrahim adalah bapak para nabi yang datang setelah beliau. Maka mereka semuanya, yaitu para nabi yang datang setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam, berasal dari keturunan beliau. Walihada qala jalla wa ala wa ja'alna fi dhurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Dan karena inilah Allah jalla wa ala berfirman, yang artinya, dan telah kami jadikan di dalam keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam kenabian dan kitab. Fakulluhum min bani Israila hafidi Ibrahim alaihi salamu. Maka mereka semuanya, yaitu para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berasal dari Bani Israel, cucu Ibrahim alaihissalam. إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau berasal dari keturunan Ismail alaihi salam. Fa kullul anbiya'i min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalamu takriman lahu. Maka seluruh para nabi, yaitu yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, berasal dari anak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam rangka memuliakan beliau. Wa ja'alahu Allahu imaman lin-nasi, ya'ni qudwatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau pemimpin bagi manusia, yaitu suri tauladan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, ya'ni qudwatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya aku menjadikanmu, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, pemimpin bagi manusia, yaitu suri tauladan. Inna Ibrahim kana ummah, ya'ni imaman yuktada bihi. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, yaitu pemimpin yang diikuti. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyina. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menyeru manusia kepada peribadahan hanya kepada Allah azza wa jalla, seperti yang selain beliau dari kalangan para nabi. Kullul anbiya'i da'awun nasa ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu. Seluruh para nabi menyeru manusia kepada peribadahan hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah azza wa jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umatnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Wa amma asy-syara'i'u allati hiya al-awamir wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafi al-umami hasab al-hajati. Dan adapun syariat-syariat, yaitu perintah-perintah, larangan-larangan, halal dan haram, maka ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan umat-umat, sesuai dengan kebutuhan. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sebuah syariat, kemudian menghapusnya dengan syariat yang lainnya. Ila an ja'at syari'atul islami, sampai datanglah syariat Islam, fanasakhat jami'as syara'i'i, wa baqiyat hiya ila an taqumas sa'atu. Sampai datanglah syariat Islam, kemudian syariat Islam menghapus seluruh syariat-syariat dan syariat Islam tetap berlaku sampai tegaknya kiamat. Amma aslu dinil anbiya'i wa huwa at-tauhidu fa huwa lam yunsakh wa lan yunsakha. Adapun pokok agama para nabi yaitu tauhid, maka ia tidaklah dihapus dan tidak akan dihapus. Dinuhum wahidun wa huwa dinul islami, agama mereka satu yaitu agama Islam. Bima'na al-ikhlas lillahi bit-tauhidi, bermakna memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata dengan tauhid. Amma syara'i'u faqad takhtalifu tunsakhu. Adapun syariat-syariat, maka sungguh berbeda-beda. Maka terkadang berbeda-beda dihapus. Lakin at-tauhid wal 'aqidah min Adam ila akhir al-anbiya'i kulluhum يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله. Akan tetapi tauhid dan aqidah semenjak atau dari Adam sampai akhir para nabi, mereka semuanya yaitu mereka para nabi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, mereka semuanya mendakwahkan tauhid dan mendakwahkan peribadahan hanya kepada Allah semata. Wa ibadatullahi ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasy syara'i. Dan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla yaitu mentaati Allah Azza wa Jalla dalam setiap waktu dengan syariat-syariat yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. فَإِذَا نُسِخَتْ صَارَ الْعَمَلُ بِالنَّاسِخِ هُوَ الْعِبَادَةَ. Maka apabila suatu syariat dihapus, jadilah amalan, jadilah pengamalan syariat yang menghapus merupakan ibadah. Wal 'amalu bil mansukhi laisa 'ibadatan lillahi. Dan pengamalan syariat yang dihapus bukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu misalnya syariat A. Syariat A dihapus dengan didatangkannya syariat B. Maka tatkala itu pengamalan syariat A bukan lagi ibadah. Yang merupakan ibadah adalah pengamalan syariat B. Kenapa demikian? Karena syariat A telah dihapus dengan didatangkannya syariat B. Dan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, peribadahan kepada Allah Azza wa Jal adalah pengamalan syariat beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Adapun pengamalan syariat selain beliau, maka itu bukan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.